di Mekah sudah ketahuan dan ketangkap kaum LGBT mengadakan pesta pernikahan sejenis di Mekah. Waktu saya di Abu Dhabi, ketika di Mekah Madinah sebelumnya video tentang menghijaunya Jazirah Arabiah hanya sekedar tontonan. Kemudian waktu haji masih seperti biasa, hajian kemarin. Tapi pas Madinah Mekah, kiri kanan bahkan bukit-bukit bebatuan itu sudah mulai menghijau, berbungkus rumput-rumput yang tumbuh. Saya terkejut dan kaget. Dalam perjalanan saya telepon istri, saya sempatkan video dan merekam langsung bahwa ini bukan rekayasa, bukan permainan Photoshop, benar-benar real. Allah tumbuhkan rumput-rumput di hamparan gurun dan juga di bebukit dan bergunung-gunung batu. Beberapa sungai sudah mengalir airnya dan muncul beberapa sumber mata air besar yang menyebabkan sungai-sungai di negeri Hijaz atau Arab Saudi mulai mengalir airnya. Masya Allah. Kemudian saya naik beberapa taksi di Madinah atau juga di Mekah. Ada seorang sopir taksi dari Yaman. Ini orang berpendidikan. Apa kata beliau? Perkataan beliau agak pedas sekali untuk pemerintah yang terkini di Arab Saudi. Saya tidak usah ucapkan apa bahasa beliau, sangat keras dan pedas sekali. Tapi beliau mengatakan, Anda tahu tidak, katanya, sejak Muhammad bin Salman memegang tampu urusan Arab Saudi, Arab Saudi telah menjadi negara liberal. Baru-baru ini di Madinah Al-Munawarah diadakan pesta, di mana dalam pesta itu diundang artis-artis melenggang-lenggok dalam tarian erotis di Madinah Al-Munawarah. Tidak pernah sebelumnya terjadi. Saya ragu muslim apa tidak nih si Muhammad bin Salman, katanya. Kemudian yang lain juga berkata bahwa waktu saya di Mekah sudah ketahuan dan ketangkap kaum LGBT mengadakan pesta pernikahan sejenis di Mekah. Dan baru-baru ini, tadi siang, istri saya mengirimkan dari Mekah adanya video di mana orang-orang Arab Saudi dengan pakaian jubah, pakai syal imamah dengan lilitan hitam, bergoyang-goyang dengan beberapa wanita yang juga memakai pakaian pakaian biasa, pakaian hitam, jubah hitam, dan mereka sudah bedangdut-dangdut istilahnya, menyanyikan nyanyi-nyanyi pop, nyanyi rock dan sebagainya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Latattabi'anna sunanan ladhina min qablikum shibran fa shibra, dhira'an fa dhira'a, hatta walau dakhalu juhra dhabbin tabi'tumuh. Di akhir zaman nanti kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekalipun mereka memasuki lubang biawak, kalian ikut-ikutan mengikuti masuk lubang biawak itu. Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, bertanya, Al-Yahud wa Nasara, ya Rasulullah, yang engkau maksud ini Yahudi, Nasrani atau siapa? Jawaban Nabi, Faman. Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Hari ini umat Islam, khususnya yang berkuasa menguasai Mekah Madinah, sudah melakukan apa-apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani hari ini. Sejak Muhammad bin Salman dua kali Ramadan yang lalu mengambil alih urusan kekuasaan dan politik di Arab Saudi, sejak itu Arab Saudi dirubah 180 derajat, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya Raja Salman. Saya merasa cukup lengkap apa yang dilakukan pada masa sekarang ini di Arab Saudi. Penangkapan para pangeran, penyekapan orang-orang penting di Arab Saudi, pembunuhan yang dilakukan terhadap wartawan senior Jamal Khashoggi, ya, semuanya terjadi dengan betul-betul telanjang mata. Wallahi kaum muslimin, hamba-hamba Allah saya memuliakan, saya menyaksikan apa yang digambarkan Rasulullah lebih 1400 tahun yang lalu itu terjadi di masa kita. Sehingga ketika kami duduk bersama Syekh Musa'id bin Bashir Ali Al-Husayni, satu di antara 40 pakar ulama hadis dunia yang masih hidup, ketika kami menamatkan kitab Fathul Bari Syarah Sahih Imam Al-Bukhari bersama beliau, apa jawaban beliau ketika saya tanya saat kami memasuki tema Ahadithul Fitan, hadis-hadis fitnah akhir zaman? Saya bertanya kepadanya, Syekh, hadis-hadis ini maksudnya untuk zaman kita atau nanti, zaman nanti lagi? Maka jawaban beliau sangat jelas, laula zamanuna nahnu famata. Kalau bukan zaman kita ini, hadis fitnah ini, kalau bukan zaman sekarang, maka zaman yang mana lagi, kata beliau. Tegas beliau mengatakan, beliau satu di antara 40 ulama ahli hadis dunia yang masih hidup. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, kemudian saya dipanggil untuk berdakwah ke Dubai. Di Dubai, semua yang kita saksikan hari ini adalah lambang kemewahan dan mimpi dunia. Semua kemewahan yang diinginkan oleh orang-orang raja khayal ada di Dubai. Semua apapun yang Bapak bayangkan, yang saudara bayangkan tentang impian-impian maksiat ada di Dubai. Ini pernyataan langsung dari saudara kita yang ada di Dubai. Mereka mengatakan, kalau tanpa iman kita di sini, kita akan tenggelam di sini. Banyak orang-orang Indonesia yang tenggelam di sini, katanya. Banyak orang yang datang ke Dubai tenggelam, ke Abu Dhabi tenggelam, karena dunianya terlalu kuat, maksiatnya begitu hebat. Saya syuting di beberapa gedung-gedung tinggi, dan yang unik, saya dikasih hadiah. Dikasih hadiah buku tentang sejarah Jazirah Arabiah bergambar, sejarah Uni Emirat Arab bergambar. Ketika gambarnya berkaitan dengan 70-an ke bawah, itu masih hitam putih. Apa kata duta besar kita di sana, juga konjen kita di sana, konsul kita di sana, mereka mengatakan, warga kita di sana, mereka mengatakan begini, Ustaz, tahun 71 ke bawah, Dubai dan Abu Dhabi ini penduduknya masih beternak dan mereka tidak beralas kaki. Ini fotonya. Mereka masih bertelanjang dada, miskin. Ini gambarnya. Ini gaya orang dulu. Masya Allah, 40 tahun yang lalu masih seperti itu primitifnya. Maka terbaca oleh kita hadis Nabi, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, mata sa'ah, kapan kiamat? Nabi mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang bertanya mungkin lebih tahu daripada orang yang ditanya, saya tidak tahu. Malaikat Jibril ternyata juga tidak tahu kapan tepatnya kiamat itu. Tapi ketika ditanya Nabi Muhammad dan malaikat Jibril, akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya, ciri-cirinya, bahwa jika tanda-tanda itu sudah datang, jika ciri-ciri itu sudah nampak, maka jarak antara kita dengan kiamat ini sudah sangat dekat, hai Muhammad. Ah, kata Nabi, jika itu pertanyaan Anda, ini memang saya ahlinya. Dengar, antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Bila engkau nanti menemukan suatu zaman, orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya mereka kere-kere, miskin-miskin, mereka hanya sebatas penggembala ternak, mereka tidak beralas kaki dan bertelanjang dada, tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Tersirat dalam pesan hadis Nabi ini, jika zaman itu sudah kalian temukan, jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Taib. Ini hadis Sahih Imam Muslim. Di hadis Imam Ahmad, Rasulullah ditanya oleh Abdullah bin Abbas, ya Rasul, siapa yang kau maksud? Kere, miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, saking miskinnya sendal pun enggak kebeli, telanjang dada, Tiba-tiba mereka mendadak menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Ya Rasulullah, siapa yang kau maksud? Jawaban Nabi singkat, Humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Sekarang coba lihat Dubai, Abu Dhabi. Ternyata gedung-gedung tertinggi, termewah, tercantik di dunia bukan di Eropa, bukan di Amerika, bukan di Tokyo, bukan di Hong Kong, bukan Sydney, di Melbourne, bukan. Ternyata adanya di Arab. Jangan kita cerita Dubai dulu dah. Kita lihat saja Arab Saudi. Bagaimana sekitar Masjidil Haram yang Nabi ceritakan 1400 tahun yang lalu terjadi sekitar Masjidil Haram hari ini. Lihat Madinah Al-Munawarah, lihat Riyadh, lihat Jeddah dan sebagainya. Itu baru Arab Saudi, belum lagi Kuwait. Kota-kota yang dibangun di Kuwait menyebabkan kota-kota besar di Eropa, Amerika minder dengan Kuwait. Kuwait belum apa-apa dibandingkan dengan Bahrain. Luar biasa Bahrain hari ini. Bahrain harus mengaku kalah oleh Uni Emirat Arab. Abu Dhabi, saya kemarin pergi Pak, ke hotel bintang 7 yang harga kamarnya satu malam sampai 150 juta. Harga kopinya satu cangkir 105 kopi aja satu cangkir itu harganya 5 juta kopi. ATM emas yang kita baru dengar khayalan itu adanya di Abu Dhabi. Masukkan kartu, tekan nomor pinnya, keluar emas 1 kilo, 2 kilo. Itu cuma ada di sana. Saya masuk situ, ambar hati saya, gersang perasaan masuk sampai dalam itu. Di situ ada akuarium di bawah laut. Ada kamar di bawah laut. Mereka sing-singkan kamarnya, langsung pemandangan akuarium laut, asli laut. Iu nampak, semua nampak. Masya Allah. Itu Abu Dhabi. Dubainya, Masya Allah. Luar biasa. Dubai ada gedung tertinggi nomor satu di dunia di Dubai, namanya Burj Khalifa. Tingginya 828 meter. Arab Saudi gak mau kalah. Orang terkaya nomor satu di Arab Saudi, Pangeran Al-Walid bin Talal, mendirikan gedung di pinggir, di tepi Laut Merah, di kota Jeddah ya. Nama gedungnya Kingdom Tower. Ketinggiannya mengalahkan, rencananya mengalahkan yang ada di Dubai. Kalau Dubai baru 828, dan itu pun udah capek pinggang, leher kita ngelihatnya Pak. Saya foto di situ malam, saya pikir asap, ternyata awan. Jadi ini ujungnya, awan itu udah sampai ke sini. Perjalanan awan itu di sini, di pinggangnya. Puncaknya ini udah di atas awan. Itu yang di Abu Dhabi ya, Burj Khalifa. Yang didirikan sekarang ini di tepi Laut Merah oleh orang terkaya nomor satu di Arab Saudi ini, 1,2 kilometer. Kalaulah beliau tidak ketangkep 7 November 2017, 4 bulan kemudian baru dia dibebaskan. Kalau enggak ketangkep 2018 kemarin, sudah selesai. Asetnya dibekukan dalam jumlah cukup besar oleh Muhammad bin Salman. Sekarang beliau sudah dibebaskan dan beliau sudah melunak dalam artian pro dengan Muhammad bin Salman, tentu saja dalam tekanan, dan akhirnya beliau melanjutkan pembangunan, direncanakan paling telat 2020 selesai. Belum lagi selesai, kemarin di Dubai konsulat jenderal kita di sana menyampaikan, kawan-kawan kita di sana menyampaikan, Dubai merencanakan September 2019 ini mendirikan gedung yang akan mengalahkan Kingdom Tower yang sedang berlangsung pembangunnya di Jeddah. Berapa lagi tingginya? Enggak tahu saya itu. Kuwait juga mengumumkan akan mendirikan gedung juga di atas 1 kilometer. Dulunya mereka miskin, kere. Mereka hanya sebatas penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada. Tiba-tiba menjadi kaya raya dan hari ini sangat berkuasa. Jumawa betul dengan dunianya. Dan mereka saling berlomba-lomba, berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Sudahlah selesai. Jika ada yang masih ragu ini akhir zaman, maka hatinya telah tertutup. 2011, Sheikh Saud Shuraim dalam khutbahnya, dan khutbah itu masih ada di YouTube, begitu berapi-api dan penuh semangat menyampaikan dalam khutbahnya berkaitan dengan kejadian yang digambarkan Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal ketika jalan-jalan di Tabuk? Tabuk itu sebuah kawasan lembah yang jaraknya dari Madinah Al-Munawarah kita naik mobil kebut, ngegas tanpa ngerem, 8 jam baru nyampe situ. Apa kata Rasul kepada Muaz? Hei Muaz, kau lihat baik-baik. Jika lembah ini sudah mulai dituruni salju, maka jarak ubun-ubun engkau dengan kiamat sudah sangat dekat, hei Muaz. 2009 pertama kali salju turun di Tabuk, hanya semata kaki, dan itu viral di semua berita dunia. 2010 tambah tinggi saljunya turun. 2011 udah sebetis. Inilah 2011 Sheikh Saud Shurem, Imam Masjidil Haram, menyampaikan khutbahnya yang intinya mengatakan ini tanda yang tidak terbantahkan di antara tanda-tanda akhir zaman, kiamat sudah dekat. Dan sekarang Tabuk jangan ditanya, 1 meter lebih ketinggiannya saljunya, sampai ke Riyadh, sampai ke Palestina, ke Syria, sampai bahkan ke Kairo, Medan Tahrir, sampai sekarang ini ke Mekah. Mekah pun sudah mulai dituruni oleh hujan, hujan salju, hujan batu es. Allah. Saudara-saudaraku, ada yang ingin membantah? Tidak bisa, tidak bisa. Allah.